Mitra Bisnis, Kompas menulis, salah satu masalah besar pembangunan di Indonesia adalah birokrasi yang terlampau gemuk, lamban, belum profesional, dan bahkan menghabiskan anggaran besar. Setelah era desentralisasi, semestinya struktur organisasi kementerian dan lembaga di pusat lebih ramping, tapi kenyataannya malah lebih gemuk. Untuk membicarakan mengenai fenomena itu, segera kita berbincang dengan Erwin Aksa, CEO Bosowa Corporation. Pak Erwin, bagaimana komentar Anda? Birokrasi kita di Indonesia sebenarnya semuanya sudah terstruktur dan memiliki SOP yang bagus ya, memiliki standarisasi yang sudah baku dan saya kira sudah sangat standar dan sudah bisa diakui sebagai suatu standar yang terkini ya. Tetapi seringkali persoalan utamanya adalah pelaku-pelaku birokrasi itu sendiri yang menjadi penghambat. Artinya bahwasanya saya melihat kehilasan di dalam bekerja menjadi pelayan masyarakat ya, pelayan daripada dunia usaha. Itu seringkali tidak didapatkan dan tidak terjadi karena selalu ada kepentingan-kepentingan, interest-interest dan juga ada satu hal-hal yang menghambat itu semuanya. Lalu bagaimana dengan jumlah PNS di Indonesia saat ini menurut Anda? Memang jumlah pegawai negeri ya itu terlalu besar, terlalu gemuk. Perlu ada rasionalisasi atau perlu ada pengurangan sehingga jumlahnya juga tidak terlalu besar ya, sehingga bisa mempergunakan IT atau sistem informasi yang jauh lebih modern. Karena sekarang ini walaupun sudah diciptakan sistem informasi yang lebih baik, tetap saja manusia-manusianya, SDM-SDM-nya ini menjadi hambatan yang paling besar. Bagaimana dengan profesionalitas mereka, Pak? Kalau dari sisi profesionalitasnya, ya ada yang bekerja dengan baik, profesional ya, tetapi lebih banyak juga yang sebenarnya menjadi penghambat ya. Artinya mungkin ada 10 orang yang bekerja dalam satu bidang, satu yang bekerja profesional, 9-nya yang mengganggu yang bekerja profesional itu. Sehingga saya melihat produktivitasnya menjadi menurun karena dalam satu bidang itu bisa dikeroyok oleh orang yang jumlahnya cukup besar gitu. Nah, bagaimana agar PNS bisa lebih efektif dan efisien? Ya, pertama harus transparan rekrutmen tersebut. Kemudian yang kedua harus benar-benar mencari orang yang pas untuk bidang yang pas ya, tidak hanya mencari kuantitas tetapi kualitas juga. Dan yang tidak kalah penting bahwasanya harus ada satu standarisasi rekrutmen ya, jangan sampai standarisasi itu dilanggar karena adanya hubungan-hubungan tertentu atau KKN dengan pihak-pihak tertentu sehingga seringkali prosedur-prosedur penerimaan itu banyak yang dilanggar. Lalu bagaimana dengan desentralisasi yang saat ini sudah berjalan, Pak? Apa efektif? Saya kira ini memang tantangannya ya. Kita memang mengharapkan bisa menciptakan kompetisi dan bisa menciptakan suatu keterbukaan yang bisa mendorong agar supaya proses itu berjalan dengan demokrasi gitu. Tapi sebaliknya malah sekarang ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya yang memang jauh ketinggalan sehingga banyak daerah yang tidak memiliki SDM yang kuat akhirnya terlambat di dalam mengembangkan daerahnya itu sendiri. Tetapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa semuanya terkait dengan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memiliki leadership yang kuat, memiliki visioner yang jauh, dan memiliki satu kemampuan untuk mengelola daerah dan mengelola organisasinya dengan baik, daerah tersebut saya yakin berhasil ya. Artinya tidak semua daerah pun saya katakan jelek birokrasinya. Ada yang daerah-daerah yang malah cukup bagus sekali dari sisi birokrasinya. Tetapi masih banyak daerah-daerah yang saya melihat dari sisi kepemimpinan, baik itu bupati, wali kota, gubernurnya jauh sekali ketinggalan sehingga itu juga menjadi faktor hambatan yang paling besar. Demikian Erwin Aksa, saya Fahmi Andrian.